dapat menyuntikku hanya bermimpi. Oh, lupakanlah semuanya tentang aku. Ku tak mau hancur masa depanmu. Aku memang kita yang makin lama menghantui pikiran. Jaga kelebihanku dan keistimewaan dari gadis yang lain, tak tahukah dirimu. Sungguh ku tak mengerti aku.